beliau ulama hadis di zaman ini, dan alhamdulillah dengan izin Allah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, telah hadir salah seorang murid beliau yaitu Syekh Abu Ubaidah Masyhur Hasan Al-Salman, dan beliau akan mengisi nasihat dan muhadarah untuk kita semua di masjid ini. فليتفضل فضيلة الشيخ ليلقي محاضرته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني أحبائي في الله، أشهد الله تعالى بادئ بدء أنه أحبكم وأحب الصالحين في هذه البلاد، وقد زرت اندونيسيا المرة الثالثة ووجدت فيها ولله الحمد والمنة خيرا كثيرا، وأسأل الله عز وجل أن نكون ممن ذكرهم نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي وجبت محبتي في المتجالسين فيه، وجبت محبتي في المتزاورين فيه. Beliau memulai ucapan beliau dengan mengatakan kepada kita semua dan antum sekalian bahwa saya mempersaksikan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa saya mencintai kalian semua karena Allah Subhanahu wa taala, dan terutama orang-orang yang saleh di tempat ini atau di negara ini. Dan juga beliau mengatakan bahwa kali ini ziarah beliau yang ketiga di Indonesia, dan beliau dengan berkali-kali atau sekian kali ziarah tersebut mengetahui tentang keadaan dan kondisi kaum muslimin di Indonesia ini. Dan beliau mengatakan seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, yaitu wajib kecintaanku terhadap orang-orang yang mereka saling mencintai atas nama aku atau mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. من المعلوم أن شعار دخولنا في الدين، دخول شعار المسلم في دين الله عز وجل، أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه كلمة عظيمة، لا يكون الشخص مسلما إلا إن نطق بها وإلا إن فهمها وعمل بمقتضاه. ومعنى قول المسلم أشهد أن لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، فعلى المسلم أن يحقق العبودية، والعبودية هي كمال المحبة والخضوع والاستسلام لأمر الله عز وجل. ولذا جاء النبيون جميعا بالإسلام، ولذا قال الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام، وقال الله عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فجميع الأديان التي على وجه الأرض باطلة إلا دين الإسلام، والله عز وجل لا يقبل ولا يرضى لعباده إلا هذا الدين. وهذا الدين يجب على المسلمين أن يقوموا به وأن يعملوا له. قال الله عز وجل شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، أي إلى محمد صلى الله عليه وسلم، والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. فالله عز وجل كما قال في كتابه والله يختص برحمته من يشاء، فالله يجتبي إليه أهل الدين أهل التوحيد. ولكن شعار المسلم التوحيد والسنة، ولذا المسلم لا يكمل إيمانه إلا إن قال أشهد أن لا إله إلا الله، وفي هذا يتحقق التوحيد، وفي قوله أيضا وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى قول المسلم أشهد أن محمدا رسول الله أي لا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، محمد رسول الله لا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز للمسلم أن يتخذ شيخا أو مذهبا أو حزبا أو جماعة أو عقلا أو رأيا أو سياسة أو عادة أو تقليدا أو شيئا مألوفا أو ما عليه الآباء والأجداد يتبعهم ويأخذ كلامهم مسلما من غير بحث عن الدليل. فالمسلم لا يكون مسلما كاملا حتى يحقق العبودية فقط لله، وحتى يحقق الاتباع فقط لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن اتخذ مذهبا من المذاهب أو حزبا أو جماعة أو عقلا فقوله أشهد أن محمدا رسول الله فيه جرح وفيه نقص وليس على وجه التمام والكمال. Kemudian beliau menyebutkan bahwa syiar masuk Islam atau kaum muslimin atau seseorang dia masuk ke dalam Islam, dia tidak akan bisa masuk ke dalam agama yang hak ini kecuali dengan kalimat syahadatain, kedua kalimat syahadat. Dia adalah kalimat yang azimah, yaitu kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan seseorang tidak akan bisa menjadi seorang muslim dengan sebenarnya sampai dia mempraktikkan makna syahadatain ini dengan sebenarnya. Dia mengucapkannya, dia memahaminya dengan benar, dan dia mengamalkan apa yang dituntut oleh dua kalimat ini, yaitu aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang hak kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa tidak ada, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Dua kalimat yang hak ini harus diwujudkan oleh seseorang untuk dia menjadi seorang muslim yang sebenarnya. Dan makna asyhadu an la ilaha illallah, bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah, adalah la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu seseorang ketika dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah tidak hanya sebatas ucapan itu saja, tapi dia harus memahami hakikat makna ucapan itu, dan dia praktikkan di dalam kehidupannya, dan dia memenuhi tuntutan-tuntutannya, yaitu dia harus tunduk dan dia harus berserah diri dan hanya menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak kepada selainnya. Dan barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama atau din baginya, maka dia tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia akan termasuk orang-orang yang merugi. Allah berfirman di dalam Al-Quran, barang siapa yang mencari selain Islam sebagai dinnya, maka tidak akan diterima daripadanya, dan dia akan termasuk orang-orang yang merugi. Oleh karena itu semua agama-agama selain Islam adalah agama-agama yang batil, dan itu wajib diyakini oleh setiap muslim. Dan tidak ada yang hak dan tidak ada yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diterima dari agama-agama tersebut kecuali Islam. Islam yang hak, Islam yang benar, yang dipahami seseorang dengan sebenarnya. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan ridha kecuali agama yang hak ini. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita untuk beragama dengan agama yang hak ini. Dan bahkan disebutkan dalam Al-Quran bahwa semua para nabi, mulai dari Nuh alaihi salam, nabi-nabi selanjutnya, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diwajibkan kepada mereka untuk menegakkan agama yang hak ini, yaitu agama Islam, yang dia ditegakkan di atas pertama adalah penyembahan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak kepada selainnya. Dan kemudian bagi kaum muslimin adalah kewajiban dia untuk menegakkan yang kedua, yaitu bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu artinya seseorang tidak menjadikan siapapun sebagai ikutan yang mutlak kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala ketika menjadikan dari hambanya sebagai seorang muslim atau orang-orang yang dia bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia termasuk orang-orang yang pilihan Allah subhanahu wa ta'ala, yang mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, dan Allah subhanahu wa ta'ala menghususkan dengan rahmatnya orang-orang yang dia kehendaki. Allah subhanahu wa ta'ala memilih dari hamba-hambanya orang-orang yang dia memilih agama yang hak ini, yaitu Islam, dan kemudian menjadikan yang, dan mereka menjadikan syiar agama mereka selalu adalah tauhid Allah subhanahu wa ta'ala dan menegakkan din yang hak ini dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah artinya la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah artinya bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diikuti dan mutlak diikuti dan wajib diikuti kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu seseorang tidak boleh dia menjadikan seorang syekh, seorang guru, atau dia menjadikan kelompok tertentu, atau dia menjadikan jamaah tertentu, atau dia menjadikan politik tertentu, atau dia menjadikan adat atau kebiasaan tertentu, atau apa saja yang dia lakukan di dunia ini, kecuali dia harus landaskan dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak akan seseorang menjadi seorang muslim yang sebenarnya kecuali dia mewujudkan penghambaan atau ubudiyah yang hak, yaitu ubudiyah hanya khusus bagi Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak bagi selainnya. Dan yang kedua, dia mewujudkan ittiba', mengikuti Rasulullah SAW dan tidak yang lainnya. Dan tidak boleh seseorang menjadikan siapapun di dalam masalah ini, di dalam masalah kebenaran ini, dia jadikan sebagai guru, dia jadikan sebagai kelompoknya, atau dia jadikan sebagai bentuk politiknya atau kebiasaannya, atau apa saja yang berkaitan dengan agamanya, kecuali dia harus landaskan dalilnya dan keikutannya tersebut terhadap apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan sunnahnya. وهذا الذي ذكرناه هو الذي عليه جميع علماء أمة الإسلام وعلى رأسهم الأئمة المتبوعون الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد رحمهم الله جميعا. فكان الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى يقول: يحرم على الرجل أن يقول بما قلنا حتى يعلم من أين أخذنا. وكان الإمام مالك رحمه الله تعالى يشير إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقد قال له رجل يوما: يا إمام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في كذا كذا وكذا، فما قولك أنت؟ فغضب الإمام الشافعي غضبا شديدا رحمه الله وقال: أتراني خارجا من كنيسة؟ أترى على وسطي نارا؟ تقول لي؟ قال رسول الله: ما قولي إلا ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا كان تلميذ من تلاميذه وهو الإمام يونس ابن عبد الأعلى الصدفي في مجلس فسئل عن مسألة فأجاب بحديث فقيل له ما هو مذهب الشافعي في هذه المسألة؟ قال هو قول النبي صلى الله عليه وسلم، لأني سمعته يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي. وكذلك كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان أثريا، كان وقافا عند الأثر، وكان لا يحتج إلا بالدليل، إلا بقال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا واجب على العالم، على المفتي والمستفتي، لأن الله يقول لمن لا يعلم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والمسلمون يقفون ها هنا وينسون ولا يكملون الآية، وتتمة الآية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر، أي يا من لا تعلم اسأل من تعلم بالدليل والحجة والبرهان. وهذا معنى قول الله بالبينات والزبر. فدين الله عز وجل وحكم الله عز وجل لا يؤخذ إلا من تقريرات العلماء وتأصيلات العلماء وتقعيدات العلماء القائمة على الأدلة الشرعية. وحينئذ وقع الاجتماع، فالاجتماع الذي ينبغي أن يكون عليه المسلمون والتوحيد والوحدة التي ينادي بها المسلمون ينبغي أن تكون على التوحيد والاتباع. فالوحدة والاجتماع الذي ينادي به ينبغي أن يسبقه اجتماع قبل أن يسبق اجتماع الأبدان، ينبغي أن يسبق اجتماع الأفهام، فتجتمع أفهامنا على التوحيد والاتباع. وهذا معنى قول الله عز وجل أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فيحرم علينا أن نتفرق وأن يفرقنا شيء، وأن ننبذ كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. Kemudian beliau menyebutkan bahwasanya seseorang ketika dia berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah, beliau menyebutkan tadi takrir atau penetapan tentang kewajiban untuk beribadah hanya kepada Allah, kemudian ittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara mutlak. Beliau mengatakan bahwasanya apa yang beliau sebutkan tersebut ada merupakan ketetapan para ulama Islam, termasuk juga para imam empat mazhab yang masyhur. Berkata Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala, haram bagi seseorang untuk dia mengambil pendapatku kecuali dia mengetahui dari mana aku ambil dalilnya. Kemudian juga Imam Malik, beliau mengatakan sambil berisyarat ke kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa setiap kita bisa dia menolak dan bisa ditolak pendapatnya atau perkataannya kecuali pemilik kuburan ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Imam Asy-Syafi'i, beliau dengan tegas mengatakan, jikalau sahih suatu hadis maka itu adalah pendapatku. Bahkan beliau ketika ditanya oleh seseorang tentang pendapatnya dan orang ini membawakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian ketika ditanya apakah engkau akan mengambil hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, beliau dengan marah dan gemetar berkata, apakah engkau pernah melihat aku ini keluar dari gereja, atau apakah engkau pernah melihat aku keluar dari peribadatan orang-orang Yahudi? Artinya beliau seakan-akan mengatakan, bagaimana aku tidak akan mengambil hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal itu ada hadis beliau. Dan tidak pantas kalau orang itu akan mengatakan bahwa beliau Imam Asy-Syafi'i akan mengambil selain hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal beliau tidak pernah keluar dari peribadatan orang-orang kafir. Kemudian juga murid Imam Asy-Syafi'i yaitu Imam Yunus, beliau ketika ditanya tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjawabnya dengan, ketika beliau ditanya tentang suatu masalah kemudian menjawabnya dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian orang yang bertanya itu berkata kepadanya, apakah ini pendapatnya Imam Syafi'i, yaitu gurunya beliau, beliau mengatakan bahwa ini pendapatnya Imam Syafi'i. Karena beliau mengatakan idza shahhal hadits fa huwa madhhabi. Kalau sahih suatu hadits berarti itu adalah madhhabku. Artinya apa saja yang dia sah dan benar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah madhab dan pendapatnya Imam Asy-Syafi'i dan juga ulama-ulama Islam. Kemudian juga Imam Ahmad bin Hanbal, murid beliau, dan beliau orang yang paling teguh di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau seorang yang teguh di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau tegak di atas sunnah tersebut ketika menerangkan firman Allah subhanahu wa ta'ala tentang kewajiban setiap orang untuk dia tegak di atas sunnah Rasulullah SAW. Maka kewajiban bagi setiap siapa saja, yaitu orang-orang yang meminta fatwa atau orang-orang yang berfatwa, yang boleh jelaskan wajib dia berdalil kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Dan itulah makna kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Maka bertanyalah kalian kepada orang-orang yang berilmu, itu ahli zikir, jikalau kalian tidak mengetahui. Dan disebutkan di dalam ayat tersebut bil bayyinati waz zubur, yaitu dengan penjelasan, dan juga dengan az-zubur yaitu kitab. Artinya orang ketika dia bertanya kepada seseorang yang dianggap berilmu, maka dia tanya dengan dalil. Jangan dia hanya bertanya pendapatnya, tapi dia tidak tanya apa alasannya atau apa hujahnya atau apa dalilnya di dalam pendapat yang dia keluarkan. Oleh karena itu seseorang dia dengan perintah Allah Subhanahu wa taala ini wajib dia bertanya dengan mengetahui dalil dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Dan itulah makna firman Allah Subhanahu wa taala bil bayyinati waz zubur. Dan di atas hal inilah semua a'immatul Islam, para imam, ulama Islam, dan di atasnya lah mereka bersatu. Oleh karena itu tidak ada persatuan kecuali harus tegak di atas tauhid dan sunnah Rasulullah SAW. Di atas tauhid dan ittiba' kepada sunnah Rasulullah SAW. Tidak boleh seseorang bersatu kecuali di atas tauhid Allah Subhanahu Wa Taala dan sunnah Rasulullah SAW. Oleh karena itu persatuan itu harus didahului dengan persatuan pemahaman, dan bukan hanya persatuan fisik. Dan seseorang tidak akan mungkin disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala secara fisik apalagi yang lainnya kecuali dengan dia menyatukan pemahaman. Dan seseorang akan disatukan pemahamannya dan dikuatkan persatuannya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan tauhid Allah Subhanahu wa taala dan menegakkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah makna firman Allah Subhanahu wa taala, tegakkanlah ad-din ini dan jangan kalian berpecah belah. An aqimud din wa la tatafarraqu fi. Tegakkanlah agama ini dan jangan kalian berpecah belah di dalamnya. Artinya tegakkan tauhid dan sunnah Rasulullah SAW, dengannya kalian akan bersatu dan kalian tidak akan pernah berpecah belah. Sebaliknya kalau orang mengumpulkan atau berkumpul bersatu tidak di atas tauhid, tidak di atas sunnah Rasulullah SAW, maka dia tidak akan pernah menyatu kecuali menyatu secara fisik dan tidak menyatu secara pemahaman dan juga penyatuan hati. An-Nabiy sallallahu alaihi wasallam akhbarana fi akhir zaman anna aqwaman sayunkiruna sunnah. Faqal la alfayanna ay la ajidanna aqwaman la alfayanna ahadakum muttaki'an ala arikatihi yaqulu bainana wa bainakum kitabullah. ما وجدنا فيه من حلال حللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه فالسنة مثل الكتاب فيها الحلال والحرام ومنكر السنة كافر خارج من الملة إذ منكر السنة ومنكر للكتاب فكيف وصلنا القرآن الكريم كتاب الله وصلنا جيل عن جيل التابعون أخذوه عن الصحابة وتابعوهم أخذوه عن التابعين وهكذا حتى وصلنا كتاب الله عز وجل. وقد وقع في العصور المتأخرة خلاف ووجدنا أقواما وهؤلاء الأقوام منهم من ينكر السنة ومنهم من يقرأها للبركة ولا يعمل بها ومن الناس من لا يلتفت للسنة أبدا ويظن أن السنة هي حكم لا يعاقب عليه الإنسان، وهذا خطأ. فالسنة إن أطلقها العلماء يريدون بها أحد أمرين: إما أنها مصدر للتشريع فهي مثل الكتاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، وإما أنه يراد بها حكم شرعي من الأحكام الفقهية الخمسة وهي تحت الواجب وفوق المباح، فهذا النوع يثاب صاحبه عليه ولا يعاقب. ولما ابتعدت الناس عن الاستدلال بالصواب فكان الخير محصورا في منهج الأصحاب، وهذا الخير نقل للتابعين وبقي جماعة قائمون عليه، ودخل الدخن وظهرت البدع في زمن التابعين، فظهرت الرافضة والقدرية والفرق الضالة في زمن التابعين، وكان الناس بالجملة على خير. وفي مع امتداد الزمن أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بغربة الدين، فقال: إن الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أناس قليل في أناس كثير يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. يعلمون الناس السنة. ولذا قيل الإمام أحمد: سمع الإمام أحمد رجلا وقد ظهرت البدع في زمنه، فتنة خلق القرآن وفتن أخرى، يقول: اللهم أمتني على الإسلام. فقال له الإمام أحمد: وقل: اللهم أمتني على الإسلام والسنة، اللهم أمتني على الإسلام والسنة. فنسأل الله عز وجل أن يميتنا على الإسلام والسنة، وأن يجعل آخر كلامنا في هذه الحياة: لا إله إلا الله. Kemudian beliau menyebutkan tentang bahwasanya Nabi Muhammad SAW telah memberitakan, dan beliau pasti benar dalam beritanya, bahwa akan ada di akhir zaman orang-orang yang mengingkari sunnah Rasulullah SAW. Seperti beliau sebutkan dalam hadis, niscaya akan aku dapatkan ada orang yang mungkin dia ada orang yang berkata sambil dia duduk di atas arikahnya atau di atas tempat duduknya, sambil dia mengatakan, saya tidak akan menerima kecuali kitab Allah, itu Al-Quran. Apa yang dihalalkan oleh Al-Quran, maka itu saya halalkan. Dan apa yang diharamkan oleh Al-Quran, maka itu saya haramkan. Artinya dia tidak mau menerima sunnah Rasulullah SAW. Padahal kemudian Rasulullah mengatakan dalam hadis tersebut, sungguhnya aku diberikan Al-Quran, atau diturunkan kepadaku Al-Quran, dan yang semisalnya juga dengan Al-Quran, yaitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang mengingkari sunnah Rasulullah dan menolak sunnah Rasulullah sallam, dan hanya dia mengatakan dirinya berdalil dengan Al-Quran, maka sesungguhnya dia kafir, bukan seorang muslim. Karena ketika dia mengingkari sunnah Nabi, walaupun dia mengatakan menerima Al-Quran, pada hakikatnya dia mengingkari Al-Quranul Karim. Karena Al-Quranul Karim mewajibkan kita untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sunnah Rasulullah SAW dinukil oleh para ulama Islam, para a'immah, yang sampai kepada kita dari para imam yang mereka orang-orang yang adil dan bisa dipercaya dalam periwayatannya. Oleh karena itu kita banyak dapatkan orang-orang yang menyikapi sunnah Rasulullah SAW tidak dengan sikap yang benar, tetapi dengan sikap yang salah. Di antara mereka menjadikan sunnah Rasulullah semata dia baca untuk keberkahan saja, bukan untuk dia amalkan. Dan di antara mereka ada yang memahami sunnah bahwa sunnah adalah sesuatu yang kalau ditinggalkan tidak akan disiksa seseorang dengannya. Dan ini berangkat dari kesalahpahaman, karena kalau disebut di dalam hadis Rasulullah SAW atau hadis-hadis beliau tentang kata-kata sunnah, maka ini maksud adalah jalannya Rasulullah SAW, Islam itu sendiri, bukan sebatas apa yang dipahami misalnya dalam hukum-hukum fiqh, yaitu tentang hukum yang lima, bahwa sunnah itu adalah lawan daripada yang wajib, lawan daripada hukum wajib. Kalau itu yang dimaksud maka itu benar. Tapi ini maksud dengan sunnah adalah sunnah segala yang datang dari Rasulullah SAW, yang kita wajib mengikutinya dengan sebatas tentu kemampuan yang kita miliki. Kemudian manakala manusia atau kebanyakan manusia menyimpang atau menjauh dari pemahaman yang benar, maka kita mengatakan bahwa pemahaman yang benar hanya pada sahabat Rasulullah SAW dan pada pemahaman sahabat Rasulullah SAW. Karena setelah beberapa masa, ketika para sahabat di atas sunnah Rasulullah SAW dan mereka berpegang teguh dengannya, muncul banyak kelompok-kelompok sesat, muncul bid'ah-bid'ah seperti bid'ah Qadariyah, bid'ah Khawarij, Jabriyah, dan juga kelompok-kelompok sesat yang lainnya. Dan sampai di akhir zaman ini muncul kelompok-kelompok yang menyimpang dari sunnah Rasulullah SAW. Dan itu sesuatu yang terjadi dan merupakan sunnah Allah. Dan Rasulullah SAW telah menyebutkannya dalam hadis. Sesungguhnya beliau bersabda, sesungguhnya agama ini awalnya dia datang dalam keadaan asing, dan kelak dia akan kembali menjadi asing, yaitu bagi manusia. Maka sungguh berbahagia orang-orang yang dianggap asing, yaitu mereka orang-orang yang sedikit, yang berada di tengah-tengah orang yang banyak, yang menyelisihi orang-orang yang asing tersebut, yaitu mereka orang-orang yang memperbaiki apa yang dirusak oleh manusia dari sunnahku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Imam Ahmad ketika mendengar seorang berdoa, ya Allah matikanlah aku di atas Islam, beliau mengatakan tidak, bahkan engkau katakan dan berdoa, ya Allah matikanlah aku di atas Islam dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, seseorang tidak akan mungkin dikatakan dia memahami atau berislam yang benar kecuali dia berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah mematikan kita di atas Islam dan di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Thumma akhbarana an-nabiyyu Sallallahu Alaihi Wasallam أنه كلما مضى الزمن اشتدت الفرقة وظهر الخلاف في الأمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته إنه من يعش منكم أي من يطول به العمر فسيرى اختلافا كثيرا. فهذا داء، وما من داء إلا وله دواء، ودواءه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث نفسه، وهو حديث جليل عظيم، حديث العرباض بن سارية. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لقد وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا أوصنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأنها وصية مودع، أي وصية من يريد أن يخرج من هذه الحياة ويلقى الله. فهذه الوصية من أواخر ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغ أمته، قال إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وقد وقع هذا الخلاف، وهذا هو الداء والدواء، قوله صلى الله عليه وسلم، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. فسنة الخلفاء فسنة النبي صلى الله عليه وسلم واحدة، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين، قال عضوا عليها، ولم يقل عضوا عليهما، قال عضوا عليها بالإفراد، عضوا عليها بالنواجذ. وفي حقيقة الأمر أن هذا الأمر كله هو دين الله جل في علاه. فكما أن الله اختار محمدا صلى الله عليه وسلم من بين سائر الخلق وارتضاه، فإن الله اختار له صحابته اختيارا، وبعث الله محمدا إليهم صلى الله عليه وسلم ليعلمهم ويزكيهم، كما قال الله في كتابه سبحانه وتعالى، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فالذي يطعن في رسول الله هو في حقيقة الأمر يطعن في الله، والذي يطعن في صحابة رسول الله هو يطعن في رسول الله. فالدين كتاب وسنة، كتاب وسنة بفهم سلف الأمة، بفهم الصحابة والتابعين. ولذا قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. من يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين، سبيل المؤمنين الصحابة ومن سار على دربهم من التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وهؤلاء موجودون إلى قيام الساعة كما سيأتي معنا إن شاء الله. Kemudian beliau menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW juga telah memberitakan kepada kita bahwa semakin jauh zaman ini dari zaman Rasulullah SAW, maka akan semakin kuat dan semakin keras perpecahan di antara kaum muslimin. Dan itu disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, yaitu hadis Abi Najih Al-Ubad ibn Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu, ketika Rasulullah SAW bersabda: innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira. Beliau sahabat Al-Irbad ibn Sariyah mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah memberikan nasihat kepada kami, nasihat yang sangat menyentuh, yang menyebabkan hati kami menjadi takut dan gentar, dan juga air mata kami keluar. Kemudian kami berkata kepada beliau: ya Rasulullah, seakan-akan nasihat anda ini adalah nasihat perpisahan, maka berikanlah kami wasiat atau nasihat kepada kami. Rasulullah berkata: aku wasiatkan kalian agar bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mendengar dan taat kepada pemimpin muslim. Maka sesungguhnya orang-orang yang hidup setelah kalian, maka dia akan melihat perselisihan atau perbedaan yang banyak. Dan perselisihan atau perbedaan yang banyak ini adalah penyakit. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di samping menyebutkan penyakit umat ini, yaitu perpecahan ini, beliau juga menyebutkan di dalam hadis ini juga obat atau jalan keluar dari perpecahan itu. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan: maka hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Gigitlah dengan gigi taring kalian dan berpegang teguhlah dengannya, dan jauhkanlah oleh kalian segala perkara bid'ah, karena perkara-perkara baru dalam agama, karena semua perkara yang baru dalam agama adalah bid'ah, dan semua bid'ah itu adalah sesat. Beliau menyebutkan di sini Rasulullah SAW mengatakan tamassaku biha, dan juga beliau mengatakan addu 'alaiha bin nawajiz. Beliau menyebutkan dengan saygah dalam bahasa Arab, dengan saygah mufrad, alaiha. Beliau tidak mengatakan alaihima. Ketika menyebutkan sunnahnya dan sunnah khulafa ar-rasyidin, menunjukkan bahwa sunnahnya Rasulullah SAW dan sunnahnya khulafa ar-rasyidin adalah satu, tidak berbeda. Dan ini menunjukkan wajibnya kita berpegang kepada sunnah para sahabat Rasulullah SAW, dan juga sunnah khulafa'ur rasyidin, sahabat Rasulullah SAW. Dia adalah sunnah Rasulullah SAW yang wajib kita berpegang teguh dengannya. Oleh karena itu, orang-orang yang mencela Nabi Muhammad SAW, maka dia berarti mencela Allah Subhanahu Wa Taala. Dan barang siapa yang mencela sahabat Rasulullah SAW, berarti dia mencela Nabi Muhammad SAW. Karena Allah Subhanahu Wa Taala ketika memilih agama yang hak bagi manusia dan memilih Rasulullah SAW sebagai seorang Nabi dan Rasul utusannya, Allah juga memilih para sahabat yang mendampingi Rasulullah SAW, yang menukil ilmu Rasulullah SAW kepada generasi selanjutnya. Oleh karena itu, para sahabat adalah orang-orang yang pemahamannya paling benar, yang tidak seseorang akan berada di atas kebenaran kecuali dengan berpegang teguh dengan pemahaman sahabat Rasulullah SAW. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala mengancam di dalam Al-Quran: وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. Barang siapa yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah jelas baginya petunjuk, kemudian dia mengikuti jalan selain jalan orang-orang mukmin. Yang dimaksudkan dengan sabilul mukminin di sini adalah jalannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kami jadikan dia menyimpang dari penyimpangannya tersebut, nanti akan semakin menyimpang dengan sebab penyimpangan tersebut, dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam, dan dia adalah sejelek-jelek tempat kembali. Oleh karena itu, seseorang wajib berpegang teguh kepada pemahaman sahabat Rasulullah SAW di dalam dia beragama dengan agama Islam ini, yaitu kembali kepada pemahaman salafus salih yang mereka adalah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka sampai hari kiamat, dan itu akan terus ada pada setiap zaman dan sampai hari kiamat seperti yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya. Ad-dinu dinun amali wa laysa dinu falsafa wa amrun nazari. وقد قام هذا الدين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في العصور الأولى في زمن الصحابة والتابعين، فما كان يوم ذاك دين فسيبقى دينا، وما لم يكن دينا فلن يكون دينا يحبه الله عز وجل ويرضاه. فالدين كتاب الله، وكتاب الله يأمر باتباع رسول الله، ورسول الله يأمر باتباع صحابة رسول الله، فأصبح كل هذا يحبه الله ويرضاه. وهذا الذي فهمه الشافعي وغيره من العلماء. دخل الإمام الشافعي بيت الله الحرام مكة حاجا، فجلس وقال للناس سلوني ولا يسألني أحد عن شيء إلا أجبته بكتاب الله. فقام له رجل وقال يا إمام، وكان من عوام المسلمين، لما دخلت بيت الله الحرام دست وقتلت حشرة، والمحرم لا يجوز له أن يقتل شيئا، فقتلت حشرة، فما هو جوابي من كتاب الله؟ فقال الإمام الشافعي بعد أن حمد الله وصلى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه، والرسول صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين من بعدي، ومن بين الخلفاء الراشدين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ثم أسند أن رجلا سأل عمر بن الخطاب عن رجل قتل حشرة وهو محرم، فقال عمر لا شيء عليك. فقال الشافعي جوابي من كتاب الله، يا من سألت عن قتل حشرة وأنت محرم، أنه لا شيء عليك من كتاب الله. Kemudian beliau menyebutkan tentang di samping kewajiban untuk seseorang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW, bahwasanya din Islam ini adalah din amal, bukan dia sifatnya falsafah atau dia hanya teori semata, tetapi dia adalah agama amal, dan itu yang dipraktikkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Dan apa yang dipraktikkan dari agama ini oleh Rasulullah SAW dan para sahabat di zamannya, maka itulah din dan agama kita di zaman ini. Dan apa yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya di zamannya, maka dia tidak boleh dijadikan sebagai din atau agama atau sebagai ibadah di zaman ini. Oleh karena itu wajib ittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga ittiba kepada sunnah para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mereka berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah Imam Ash-Shafi'i rahimahullah ta'ala, beliau ketika memasuki kota Makkah, kemudian beliau berkata, kalian boleh bertanya kepadaku apa saja, dan aku akan menjawabnya dengan Al-Quran dan Sunnah. Maksudnya menjawabnya dengan dalil. Kemudian datang kepada beliau seseorang yang berkata dan bertanya bahwa sesungguhnya aku masuk ke tanah haram dan aku membunuh yaitu serangga atau sejenis serangga, apakah hukumnya, apakah saya wajib membayar dam? Maksudnya karena di dalam haji misalnya orang kalau dia membunuh binatang syaid atau buruan, maka dia kena dengan dam. Beliau mengatakan, saya akan jawab pertanyaanmu ini dengan apa yang datang dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman di dalam Al-Quran, apa yang didatangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka ambillah, dan apa yang dilarang oleh Rasulullah Sallam maka tinggalkanlah. Wa ma atakumur Rasul fakhudhuh, wa ma nahakum anhu fantahu. Kemudian Rasulullah Sallam bersabda, maka wajib kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin setelahku. Gigitlah dia dengan gigi taring kalian dan berpegang teguhlah dengannya. Dan aku dapatkan, kata Imam Syafi'i riwayat, bahwasanya sahabat Umar bin Khattab, beliau pernah ditanya tentang masalah ini dan bagaimana hukumnya orang yang melakukan hal ini atau membunuh serangga tersebut, apakah dia ada hukuman baginya dam dan yang lainnya. Beliau mengatakan tidak ada, la syai'a alaih, tidak ada apa namanya denda ataupun dam atasnya. Dan apa yang diputuskan oleh Umar Al-Faruq, dia adalah merupakan sunnah sahabat Rasulullah SAW. Dan dengan ini berarti, kata beliau, saya berhukum dengan Al-Quran dan berhukum dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah Sallam memerintahkan kepada kita untuk mengikuti pemahaman sahabat Rasulullah SAW dan sahabat Umar Al-Faruq. Beliau berhukum dan memutuskan hukum ini, berarti mengikuti beliau juga mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan berarti juga mengikuti Al-Quran Al-Karim. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akhbarana anna al-khilafah siyaqa'u fi hadhihi al-umma, wabayyana lana anna al-Yahud iftaraqat ala 71 firqa, wa anna al-Nasara setaftariku ala 72 firqa, wa anna ummati al-Muslimin سيفترقون على 73 فرقة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فعند الفرقة أيضا ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك أن الصحابة مارسوا الدين عمليا. فالأمر النظري قد تختلف الأفهام فيه والعقول، لكن لما يصبح الأمر النظري تطبيق عملي، فالتطبيق العملي أحسن تفسير لكلام الله ولكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الاختلاف بدأ في زمن وجود الهيمنة للمسلمين ودولة الإسلام، فوقع بين الفقهاء، وكان للخلاف ضوابط شرعية، وكان الفقهاء ولا سيما الأئمة الأربعة يحبون بعضهم بعضا، ونحن نحبهم جميعا ونترضى عنهم ونتبرأ ممن يطعن فيهم، ولكن ليس بأحد منهم بمعصوم على وجه الخصوص، فالحق موزع بينهم رحمهم الله تعالى. وحصل التقليد والتعصب الأعمى في العصور المتأخرة لهؤلاء الأئمة، حتى أن بعض الشافعية أصبحوا يقولون لا يجوز للشافعي أن يتزوج الحنفية ولا للحنفي أن يتزوج الشافعية، فوقع التعصب الذميم والتقليد الأعمى الذي لا يحبه الله ويرضى، وافترقت الأمة افتراقا شديدا، وأصبحت كل قطعة من الأمة لا تعبد الله عز وجل إلا بمذهب إمام واحد، وأصبح الفقه يؤخذ من الحواشي ومن كتب الأقدمين دون الرجوع للأدلة، فازدادت الفرقة وازداد الخلاف في الأمة، لأن الاجتماع لا يكون إلا على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلما امتد الزمن كان الخلاف أشد. ولما ضاعت دولة الإسلام وقوة الإسلام قام مجموعة من المصلحين لإقامة الدين، وكل منهم اتخذ سبيلا من السبل، فوقع بينهم خلاف شديد. وأهل الحق موجودون، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة. ولي إن شاء الله بعد قليل كلمة حول هذا الحديث، وبه أختم هذا المجلس لأسمع منكم السؤال والجواب، ولكني بعد قليل سأشرح الحديث المذكور. Kemudian beliau menyebutkan bahwasanya juga Rasulullah SAW telah memberitakan bahwasanya perbedaan itu pasti terjadi dan itu merupakan sunnah kauniyah. Dan Rasulullah menyebutkan bahwa orang-orang Yahudi berpecah menjadi 71 golongan, orang Nasara menjadi 72 golongan, demikian juga kaum muslimin akan berpecah di akhir zaman menjadi 73 golongan, semuanya masuk dalam neraka kecuali satu kelompok saja. Mereka, kata Rasulullah SAW, orang-orang yang berada di atas jalanku dan juga jalan para sahabatku. Oleh karena itu, sesuatu yang sifatnya teori atau pemahaman banyak menimbulkan perbedaan di antara manusia, tetapi akan tampak jelas mana yang hak manakala seseorang melihat bagaimana praktik yang sebenarnya dari kebenaran itu. Dan itu telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat dalam bentuk amal di dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu, berkaitan dengan terjadinya perbedaan dari zaman dahulu, mulai dari perbedaan orang misalnya dengan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dari kelompok-kelompok yang menyimpang dari yang hak, kemudian perbedaan yang terjadi misalnya di kalangan kaum muslimin yang berkaitan dengan pemahaman di dalam fiqh, atau apa misalnya yang terjadi antara khilaf orang-orang yang menisbahkan diri kepada imam yang empat, kita mengatakan bahwa wajib, bahkan kita harus mencintai para imam yang empat, yaitu Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Dan kebenaran itu menyebar di antara mereka dan juga ulama-ulama Islam dan yang lainnya. Tetapi kita katakan bahwa mereka bukan maksum. Mereka bisa benar dan bisa juga salah. Oleh karena itu, seseorang dia tidak boleh mengambil dari perkataan para imam siapapun orangnya kecuali dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Di zaman dahulu bahkan sampai terjadi orang itu fanatisme buta atau fanatik buta kepada imam-imam tertentu, sampai misalnya kita mendengar dan kita membaca dari kitab-kitab mereka, ada misalnya orang yang bermazhab Syafi'i yang mengatakan tidak boleh dan tidak sah orang yang bermazhab Syafi'i menikah dengan orang-orang yang bermazhab Hanafi. Dan itu terjadi di zaman ta'assub dahulu, dan itu disebabkan karena mereka jauh dari Al-Quran dan Sunnah, jauh dari dalil. Oleh karena itu, generasi ta'assub atau fanatisme buta itu menjadikan fiqh atau pemahaman orang terhadap fiqh diambil semata dari kitab dengan tanpa dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Dan setiap semakin jauh zaman ini dari zaman Rasulullah, maka akan semakin keras dan semakin banyak perbedaan tersebut. Dan juga setelah jatuhnya khilafah Islamiyah, terjadi juga perbedaan orang ketika orang ingin mengembalikan Islam ini kepada kejayaannya dengan cara dan metode yang berbeda-beda. Dan beliau akan menyebutkan satu dari hadis Rasulullah SAW dan mungkin jadi kalimat yang terakhir beliau yang berkaitan dengan masalah ini. Al-Asluh al-Muslimina an yakunu ummata wahdatin ala tawhid wa-sunnah kama qulna. والأصل أن يحب بعضهم بعضا على دين الله عز وجل، وأن يحب بعضهم بعضا على دين الله عز وجل. ولما وقع نزاع بين المهاجرين والأنصار وسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأنصاري يا للأنصار والمهاجرين يقول يا للمهاجرين، والمهاجرون والأنصار اسمان شرعيان حبيبان إلى الرحمن، لأن الله قال في كتابه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ومع هذا فلما وقعت الفرقة وكل نادى على جماعته قال النبي لهم صلى الله عليه وسلم: أجاهلية وأنا بين ظهرانيكم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجاهلية. لمن قال؟ لمن قال يا للأنصار ولمن قال يا للمهاجرين. فالأصل في الأمة أن تجتمع وأن يكون الحكم بينها كتاب الله وسنة رسول الله، الدين العملي الذي فعله الصحابة بفهم وعمل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين يتبعون الصحابة موجودون، وقد قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة. وهذا الحديث ينبغي أن نتأمله وينبغي أن نفهمه، إذ فهمه يريح الإنسان كثيرا ولا يجعله قلقا ولا مضطربا ولا يتحير أين يكون. الحديث مهم، أولا فيه قوله صلى الله عليه وسلم لا يزال، ومعنى لا يزال أي لا ينقطع. فكل من دعا إلى خير وهذا الخير وصل إلى شخص، وقبل أن يخلق هذا الشخص ما وجد هذا الحزب ولا هذه الجماعة، فهو غير داخل في هذا الحديث، لأن الحديث لا تزال طائفة من أمتي. فأهل الحق لا يدعون إلا إلى كتاب الله وسنة رسول الله بفهم سلف الأمة، لا تزال طائفة من أمتي. فهذه الطائفة موجودة لها إسناد، وإسنادها متصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيهم ظاهرين، ولا يلزم من كلمة ظاهرين أن يكونوا قاهرين ولا أن يكونوا غالبين بالقوة المادية، ولكن ظاهرون بالحجة والدليل والبرهان وتفصيلات وتقعيدات العلماء، ظاهرين على الحق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: لا يضرهم من خذلهم. وفي رواية في مسند أحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا لأواء تصيبهم. فأي فرقة في أي بلدة في أي زمان في أي مكان قامت وأعداؤهم خذلوهم وقهروهم وأرغموهم، فهم ليسوا المعنيين بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي يقول: لا يضرهم من خذلهم. وهذه الطائفة وهذه الفرقة هي على الدين الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، وهذه الطائفة ستبقى منصورة. والمآل لها، والله جل في علاه يخبر في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر في صحيح سنته أن المستقبل لهذا الدين، وأن الدين سيبلغ مبلغ الليل والنهار. والله يقول عز وجل في سورة الحج، يقول: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. ومعنى الآية: يا أيها الناس، من كان يظن أن الله لن ينصر محمدا صلى الله عليه وسلم ودين محمد فليمدد فليعلق بحبل إلى سقف بيته وليشدق نفسه وليقتل نفسه غيظا، لأن الله ناصر نبيه وناصر دينه. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي المدينتين تفتح أولا؟ أقسطنطينية؟ قسطنطينية في تركيا. أقسطنطينية أم رومية؟ ورومية روما عاصمة إيطاليا. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي المدينتين تفتح أولا؟ أقسطنطينية أم رومية؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: قسطنطينية ثم رومية، تفتح أولا القسطنطينية. وقد فتحت بعد 1543، سنة 1543 بالميلادي، فتحت بعد أكثر من 800 سنة من إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. فتحت، ونحن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ننتظر إن شاء الله فتح رومية. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ثوبان: ستكون فيكم النبوة ما شاء الله أن تكون ثم تنقضي، ثم تكون فيكم خلافة راشدة ما شاء الله لها أن تكون ثم ينقضي، ثم يكون فيكم ملك وراثي، ما شاء الله له أن يكون ثم ينقضي، ثم يكون فيكم ملك عضوضي، ملك جبري، ما شاء الله له أن يكون ثم ينقضي، ثم تكون فيكم خلافة على نهج النبوة. وحتى يهيئ الله عز وجل لهذه الخلافة التي هي على منهج النبوة يهيئ لها أسبابها، ومن أسبابها أن الله عز وجل يسر علماء بينوا الأحاديث الصحيحة وبينوا ما عليه سلف الأمة، فالأئمة وعلى رأسهم البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود وابن ماجه ليسوا عربا، فالبخاري من بخارى ومسلم من نيسابور والنسائي من نسا وأبو داود من سجستان وابن ماجه من قزوين، كلهم من الأعاجم. وهؤلاء الأئمة أئمة الحديث وجدوا بعد الأئمة الأربعة، بعد الإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أبي حنيفة والإمام أحمد، فالسنة لم تكن مدونة أيام الفقهاء ودونت بعدهم، ثم جمعت السنة ويسر الله عز وجل لبلاد الشام خيرا عظيما. فخرج شيخنا إمام هذا العصر في علم الحديث الإمام الشيخ أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين ابن نوح النجاتي الألباني، خرج من ألبانيا، خرج به أبوه فارا بدينه، خرج إلى دمشق وأخرج من دمشق وجاء الأردن، ومكث رحمه الله تعالى أكثر من 50 سنة، كل يوم يبحث أكثر من 18 ساعة، في كل يوم يبحث أكثر من 18 ساعة في أحاديث رسول الله في المطبوع منها والمخطوط، وألف وبين. وقامت من فضل الله عز وجل بعد ذلك علماء سنة في جميع بلاد المسلمين، نادوا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الصحابة، وهذه إرهاصات للخلافة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، التي ستعود في هذه الأمة وستكون إن شاء الله تعالى على منهج النبوة، على منهج النبي وعلى منهج من بعده من الصحابة والتابعين. ولذا يا إخوة، إن أردنا أن ننصر ديننا وأن ننشر ديننا فعلينا أن نتعلم كتاب ربنا، فتستقيم الألسنة بقراءته، ويتشرف الفؤاد بحفظه، ويتشرف العقل بتدبره وفهمه، وأن نحفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة والتابعين وأقوالهم في المسائل، وأن نتذاكر فيما بيننا دين ربنا بالأدلة الشرعية الصحيحة، وألا نتعصب لأحد، ألا نتعصب لمذهب، وألا نتعصب لحزب، وألا نتعصب لجماعة، ونقول مشفقين ناصحين محبين لإخواننا الذين يأبون إلا التعصب لفرقة أو لحزب أو لجماعة، إن أبيتم فلا تؤجر جميع عقلك لحزب، ابق شيئا منه تتدبر وتتأمل، وإن أبيت أن ترى الحق إلا من مكان ضيق ومن طاقة ضيقة وحبست في مكان، فاحرص أن يبقى مفتاح هذه الغرفة التي حبست فيها، احرص أن يبقى هذا المفتاح في جيبك، لا تلقيه بعيدا ولا تجعله في يد غيرك، بحيث متى تبرهن لك الحق ومتى تبين لك الحق تفتح هذا المكان وتخرج منه حرا طليقا، وتنظر إلى الحق على أفقه الواسع وبدليله الصحيح الشرعي، وتسير في ركب العلماء وفي طريق العلماء. واعلموا يا إخواني علم اليقين أنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، ولا سبيل لإصلاح هذه الأمة إلا سبيل العلماء، وأن يجلس الناس بين يدي العلماء وأن يتعلموا دينهم وأن يعملوا به وأن ينشروه، فحينئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. أرجو الله رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم من أسباب نصرة الدين، وأن يجعلنا سببا لنشر سنة سيد المرسلين، ونسأله سبحانه أن ينفعنا وأن ينفع بنا، وأن يجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا، وأن يجعل ذلك في موازين أعمالنا، وأن يثقل به موازيننا إن شاء الله تعالى. Thank you. Kemudian beliau menyebutkan tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau menyebutkan hadis Rasulullah sallallahu tentang iftira, beliau mengatakan bahwa wajib setiap muslim atau kaum muslimin secara keseluruhan untuk mereka mencintai satu sama lain, yaitu di atas kebenaran, di atas yang hak, dan tidak menjadikan fanatisme kepada kelompok atau kepada seseorang atau kepada mazhab sebagai ukurannya. Kita melihat gambaran apa yang terjadi pada orang-orang Muhajirin dan Ansar. Muhajirin dan Ansar adalah dua nama atau dua kelompok yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, dan dia adalah nama yang syar'i yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, As-Sabiqun Al-Awwalun Minal Muhajirin Wal-Ansar, orang-orang yang terdahulu dalam Islam, yaitu di karangan Muhajirin dan Ansar. Dan dia merupakan nama yang syar'i yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi manakala nama ini dipergunakan untuk sesuatu yang tidak syar'i, yaitu ketika terjadi di zaman Rasulullah sallam ada seorang sahabat Ansar dan seorang dari Muhajirin berselisih, dan mereka berbeda pendapat, lalu masing-masing mereka berteriak memanggil kaumnya sendiri. Yang Muhajirin mengatakan, wahai orang-orang Muhajirin, untuk menolong dia, dan juga yang dari Ansar mengatakan, wahai orang-orang Ansar, juga untuk menolong dia. Rasulullah SAW dengan tegas mengatakan, apakah dengan seruan atau panggilan jahiliyah ini kalian serukan, tinggalkanlah dia, maka sungguhnya itu adalah seruan yang jelek. Oleh karena itu Rasulullah SAW, walaupun asalnya dia adalah nama yang syar'i, manakala dia dijadikan sebagai sesuatu yang orang itu fanatik dengannya yang tidak berdasar kepada Al-Quran dan Sunnah, maka Rasulullah SAW mengingkarinya. Oleh karena itu wajib semua umat kaum muslimin untuk mereka di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dan berhukum kepada keduanya. Dan juga mereka harus mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang yang berpegang teguh di atas Quran dan Sunnah, dia akan tetap ada dan tetap akan ada sampai hari kiamat. Dan itu yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya, akan senantiasa, yaitu apa namanya, sekelompok dari umatku mereka berdiri di atas kebenaran, mereka menampakkan yang hak, dan mereka tidak memudaratkan mereka, yaitu apa namanya, pelecehan yang dilakukan oleh orang lain dan juga orang-orang yang mau memudaratkan mereka. Oleh karena itu seseorang tidak boleh menyangka atau menganggap bahwa umat ini tidak akan mungkin jaya kembali. Umat ini pasti dia akan kembali jaya. Dan itu yang ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam banyak hadis, dan juga bahkan disebutkan di dalam Al-Qur'an yang maknanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa siapa yang menyangka bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan ditolong atau tidak akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia itu menggantung dirinya dan membunuh dirinya, karena Allah Subhanahu wa taala pasti menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat, mana yang pertama kali ditaklukkan, apakah dia Konstantinopel atau Romawi, beliau mengatakan Konstantinopel dulu, baru kemudian yaitu bangsa Romawi yang akan dikuasai dan akan ditaklukkan oleh kaum muslimin. Dan kita mengetahui dalam sejarah bahwa apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dengan penaklukan dua bangsa besar ini, dia baru terwujud setelah 800-an tahun setelah Rasulullah SAW mengucapkan hal ini. Oleh karena itu apa yang diucapkan dan dijanjikan oleh Rasulullah SAW, dia pasti terjadi. Dan itu juga yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, seperti disebutkan oleh beliau dalam hadis Thauban. Beliau Rasulullah SAW mengatakan, akan terjadi, yaitu masa kenabian sesuai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akan terjadi, yaitu zaman khilafah Rashidah, yaitu kekuasaan yang di atas bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu Khulafa'ur Rasyidin. Kemudian setelah itu yang sesuai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia hilang. Kemudian setelah itu akan terjadi, yaitu kekuasaan yang diwarisi atau yang diwariskan secara turun-temurun dari keluarga tertentu, dan kemudian dia akan hilang. Kemudian setelah itu akan terjadi kekuasaan atau penguasa muslim yang mereka memiliki kekejaman terhadap rakyatnya sesuai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu kata Rasulullah akan terjadi kembali, yaitu khilafah rasyidah, yaitu khilafah yang di atas manhaj nubuwah, manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini wajib kita yakini bahwa pasti masa depan ini bagi kaum muslimin dan bagi Islam dan kaum muslimin, dan pasti Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang dijelaskan oleh Rasulullah sallam melalui lisan Rasulullah sallam pasti akan mengembalikan kejayaan dan khilafah yang di atas nubuwah, di atas kenabian, di atas manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk terwujudnya khilafah atau kekuasaan kaum muslimin tersebut, Allah Subhanahu wa taala juga memudahkan tentu sebab-sebabnya atau terwujudnya apa yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW tersebut. Kita melihat pada sejarah misalnya para ulama, tidak mesti bahwa penegakan kejayaan Islam ini melalui orang-orang Arab, bahkan mungkin terjadi pada bangsa-bangsa ajam, orang-orang yang bukan Arab. Imam Bukhari beliau dari Bukhara, Imam Nasa'i beliau dari Nasa', negeri Nasa', kemudian Imam Muslim dari Naisabur, kemudian juga Imam Ibn Majah dari Qazwin, dan mereka bukan orang-orang Arab. Bahkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali para imam ahli hadis atau imam-imam sunnah yang mereka bukan Arab, yang mereka justru diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang dengannya mereka menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memudahkan bilad Syam, negeri Syam, dengan munculnya seorang imam besar, imam hadis, yaitu Imam Muhammad Nasruddin Al-Albani. Beliau yang ketika masa kecil beliau dibawa oleh bapak beliau hijrah dari Alban menuju negeri Syam, berhijrah dengan lari beliau dengan agama untuk menyelamatkan agamanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi beliau untuk mendalami hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau menyebutkan, Syekh menyebutkan bahwa setiap hari beliau hampir lebih dari 18 jam beliau menyebutkan diri dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga banyak lagi ulama-ulama hadis dan ulama-ulama Islam yang mereka berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu. Dan kembalinya ilmu dan pemahaman kaum muslimin terhadap sunnah Rasulullah SAW, dan mereka berpegang teguh dengannya, yang dengannya mereka atau berpegang teguh dengan sunnah Nabi mereka akan bisa jaya dan mengembalikan kejayaan yang didirikan oleh Rasulullah SAW. Itu merupakan tanda-tanda yang menggembirakan kembalinya kekuasaan bagi kaum muslimin insyaAllah, yaitu di atas sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena tidak akan mungkin seseorang akan bisa memenangkan dan menjayakan agama ini dan juga kaum muslimin kecuali mereka juga menolong agama Allah dan menolong agama Allah Subhanahu wa taala dan menegakkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita ingin menolong agama Allah ini, maka kita wajib menuntut ilmu yang berdasarkan dalil dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak mutalaah, mudzakarah, dan duduk kepada para ulama yang di atas sunnah. Dan tidak boleh seseorang fanatik atau ta'assub kepada orang tertentu, kepada kelompok tertentu, kepada mazhab tertentu, melainkan dia harus mengajak dan selalu berada di atas Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa saja yang terfitnah dengan dia fanatik dengan kelompok tertentu yang tidak didasarkan dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia harus prihatin terhadap dirinya sendiri. Maka dia harus kembali kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus mengenal yang hak dengan dalilnya, dan tidak akan mungkin, dan kita wajib meyakininya, akan baik akhir daripada umat ini kecuali dengan sebab baiknya generasi pertama dari umat Islam. Dan itu tidak akan mungkin kecuali dengan menegakkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan duduk kepada para ulama ahli sunnah mengkaji ilmu-ilmu mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjayakan kaum muslimin dan umat Islam, dan Islam ini, yaitu dengan kita, dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang menolong agamanya dan yang dengan sebabnya kejayaan Islam dan kaum muslimin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah hujjah kebaikan bagi kita dan bukan hujjah keburukan atas kita di hari kiamat kelak. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Syekh bilang kalau tidak memberatkan antum, insya Allah setelah salat maghrib beliau siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan antum. والنبي لا يعلم أنه جبريل صلى الله عليه وسلم سأله عن الإيمان والإسلام والإحسان وعن الساعة وأشراطها ثم فقده فلم يجده فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه جبريل جاءكم يعلمكم أمر دينكم ولم يفعل جبريل شيئا إلا أنه سأل. فالسؤال باب من أبواب العلم، فمن كان عنده سؤال فليسأل ولا يكن المستكبر ولا يكن المستحي، فإن دين الله عز وجل حق، ولا ينجو الإنسان عند الله إلا بأن يتفقه وأن يعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول طلب العلم فريضة على كل مسلم، فيجب على كل مسلم ذكرا أو أنثى، عالما قارئا أو غير قارئ، حتى لو كان عالما فالواجب على العالم أن يبقى طالب علم. ولذا قيل للإمام أحمد يا إمام إلى متى مع المحضرة؟ فقال إلى المقدرة. والله عز وجل يأمر نبيه أن يقول وقل رب زدني علما، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم العلماء وهو سيدهم وأفضلهم وأتقاهم وأخشاهم لله عز وجل، والله يأمره بقوله وقل رب زدني علما. Sebelum beliau menerima pertanyaan-pertanyaan yang antum lontarkan, beliau memberikan mukaddimah agar kita bisa menjadi salah satu dari apa yang beliau sebutkan, yaitu seseorang menjadi seorang yang alim atau dia belajar atau arti orang yang berilmu atau dia orang yang menuntut ilmu atau dia seorang yang bertanya atau dia orang yang mencintai ilmu. Nah, sebagai seseorang yang menuntut ilmu, karena menuntut ilmu adalah merupakan kewajiban yang dibebankan kepada setiap muslim dan muslimah, maka seseorang ketika dia bertanya, maka dia bertanya dengan maksud faedah. Maka kalau kita melihat hadis Rasulullah SAW, itu hadis Jibril ketika Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW dalam hadis yang panjang tentang iman, tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, tentang asyarat sa'ah, tentang tanda-tanda hari kiamat, maka Rasulullah SAW menjawab pertanyaan-pertanyaan Jibril yang kemudian diambil faedahnya oleh semua orang yang mendengar. Dan faedah yang besar itu berangkat dari adanya pertanyaan. Oleh karena itu seseorang kalau dia bertanya, dia harus bertanya dengan tanpa disertai takabur, atau ketika dia menjadi penuntut ilmu jangan dia takabur, dan juga dia jangan menjadi seorang yang pemalu, dia tidak mau bertanya karena malu atau karena dia takabur tidak mau menerima ilmu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita di dalam Al-Qur'an, yaitu doa agar kita selalu diberikan tambahan ilmu, dan juga seperti yang warid dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang yaitu doa agar kita diberikan tambahan ilmu. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal ketika beliau ditanya, padahal dia seorang alim ulama besar, sampai kapan seorang itu menuntut ilmu? Beliau mengatakan sampai seorang mengenal pena sampai dia masuk ke dalam kuburan. Dan banyak lagi asar yang menunjukkan tentang pentingnya ilmu. Dan ini mukaddimah dari beliau sebelum beliau menjawab beberapa pertanyaan yang akan disebutkan. Syekh Anasail yang yakul hadith iftirak al-ummah, yani awalan iftirak al-yahud ila 71 ونصارى إلى إلى 72 وافتراق هذه الأمة إلى 73، وهل يعني بذلك أن هذا الافتراق يكون أو يسمى الافتراق أيضا في مناهج أو أساليب الناس مثلا في الدعوة إلى الله؟ الحديث صحيح أولا. ثانيا، النبي عليه السلام ذكر أمته مقابل اليهود والنصارى، والأمة الواردة في القرآن والسنة لها معنيان: أمة الدعوة، فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم بعث لجميع البشرية، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذه أمة الدعوة، فاليهود والنصارى والمجوس والبوذيون وجميع محمد صلى الله عليه وسلم مرسل إليهم. وهنالك أمة أخرى تسمى أمة الاستجابة، الأمة التي استجابت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمته مقابل اليهود والنصارى يريد أمة الاستجابة، ولا يريد أمة الأمة التي أرسل إليها، يريد أمة الاستجابة. جماعة المسلمين جماعة فهم، أفهامهم واحدة، أفهامهم عقيدتهم واحدة، اتباعهم لكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم على فهم الصحابة والتابعين. كثير من الدعوات اليوم أفهامهم مختلفة، الدعوات الموجودة على الساحة اليوم يجتمعون الوسائل ومختلفون في فهم أصل الدين، فهؤلاء يعرضون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، فالقريب قريب والبعيد بعيد. أصل تحزبهم وأصل اجتماعهم الله ونبيه بريء منه، بريء من تحزب من هذا التحزب، وهذا يخالف ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه أصل هذا التحزب، لأن الشرع هو الذي نظمنا، فالشرع جمعنا في مؤتمر سنوي، مؤتمر الحج، وجمعنا في صلوات الخمس وفي مؤتمر الجمعة. فمن لم يقبل تنظيم الشرع فهذا كأنه يتهم الشرع. ولسنا كالأهل الأرض، ليس لنا حزب، إن كان لابد أن يكون لنا حزب فمحمد مسؤوله، والهيئة التأسيسية لهذا الحزب أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ونحن معهم، فلا يوجد لنا أحد ولسنا بحاجة لأحد. فهؤلاء ننظر في أفهامهم ونعرض فهمهم على كتاب ربنا وسنة نبينا. فبعض الجماعات إن نظرت إليهم تجد فيهم الرافضة والزيدية وأهل السنة والصوفية، تجد فيهم عقائد مختلفة، فهؤلاء أصحاب العقائد المنحرفة داخلون، أصحاب هذه العقائد المنحرفة داخلون في هذا الافتراق، والله أعلم. Isinya ada pertanyaan, saya sebut secara apa namanya keseluruhan. Semoga rahmat Allah atas Syekh. Saya mau tanya, dalam hadis disebut bahwa Yahudi berpecah menjadi 71 golongan, Nasara menjadi 72 golongan, dan kaum Muslimin menjadi 73 golongan, dan yang selamat adalah jamaah orang yang mengikuti Nabi Muhammad. Apakah fikrah-fikrah Islam saat ini yang di sini sebenarnya fikrah ya, firqah-firqah Islam saat ini yang perjuangkan Islam dengan berbeda-beda cara ini termasuk dalam salah satu dari 73 golongan yang ada dalam hadis tersebut? Beliau pertama menyebutkan bahwasanya umat itu ada dua, ada umat ad-da'wah, ada umat istijabah. Umat dakwah yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi, Nasara, dan semua orang yang luar Islam. Sedangkan umat istijabah adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini yang disebutkan pertama adalah orang Yahudi dan orang Nasara, yang mereka adalah ummah, yaitu istijabah, afwan, ummah ad-da'wah. Kemudian kaum fikir ummatan muqabilahum Nasara yurad biha ummat istijabah. Dan apa namanya, ummat Nabi Muhammad SAW dikatakan ummat al-ijabah. Dan penyebutan Rasulullah SAW dalam hadis ini ummat al-istijabah dan juga ummat ad-da'wah menunjukkan bahwa umat apa namanya al-istijabah, yaitu orang-orang yang keluar kaum muslimin, mereka adalah lawan daripada umat al-ijabah, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu tidak bisa dikatakan bahwa yang terpecah dimaksud dalam umat itu adalah selain dari kaum muslimin. Maka yang dimaksud adalah 73 golongan adalah kaum muslimin itu sendiri. Kemudian beliau mengatakan bahwa jamaah kaum muslimin adalah jamaah afham. Hakikat jamaah kaum muslimin adalah jamaah atau kelompok yang disatukan dalam satu pemahaman, yaitu yang didasarkan kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman para sahabat Rasulullah SAW. Jadi bukan hanya dikelompokkan dengan secara fisik, apalagi kemudian dia berkelompok dengan pemikiran-pemikiran dan akidah-akidah yang berbeda-beda. Ya, karena itu kita melihat, kata beliau, banyak kelompok-kelompok atau jamaah-jamaah yang ada, mereka memiliki akidah, keyakinan dan pemikiran yang bermacam-macam yang berbeda-beda. Oleh karena itu kita, kaum muslimin tidak boleh disatukan kecuali dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka ada muktamar atau pertemuan atau kumpulnya kaum muslimin secara tahunan seperti musim haji misalnya. Kemudian ada yang mingguan seperti salat Jumat. Dan kemudian juga pada setiap waktu, 5 waktu kaum muslimin berkumpul, dan ini yang menyatukan adalah ibadah dan syariat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mensikapi hizb atau jamaah-jamaah yang ada, kita harus sikapi dengan dalil Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak bisa dikatakan di atas kebenaran, di atas Quran dan Sunnah, jamaah-jamaah atau kelompok yang misalnya yang menyatukan di situ dalam kelompoknya akidah-akidah yang menyimpang, seperti orang-orang Zaidiyah, akidah Zaidiyah, orang Syiah, kemudian misalnya orang-orang Sufiyah ataupun yang menyelisihi Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu jamaah yang hak adalah yang mereka di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. لكن هو يقول عن هذه الفرق الموجودة التي تقول أنه تجاهد في الإسلام مع اختلاف بين أساليبهم. سؤال حتى يأخذ الجواب. سؤال حتى يأخذ الجواب. لا سمعتهم. لا. ويقول الأخ هل هي يدخل في دم الثلاثة والسبعين بمقدار الانحراف الواقع في هذه الجماعات يقع الدخول، فالانحراف في أصل اجتماعهم حواقع غير دافع، أما على حسب أفرادهم ففهمهم فهم أفرادهم مختلف من شخص لشخص. فجماعة الشرع جماعة فهم، وجماعة هؤلاء جماعة أبدان، أبدانهم مجتمعة على وسائل معينة، وكل واحد يختلف فهمه عن الدين عن غيره، فكل واحد نحاسبه على حسب اعتقاده، نعرضه على كتاب ربنا وسنة نبينا بفهم سلف الأمة. فالقريب قريب والبعيد بعيد، وأصل التحزب والتجمع بريء منه السلف ومنهج السلف. Saya mempertanyakan kepada Syekh sesuai dengan pertanyaan lebih fokus tentang apakah sekarang perbedaan-perbedaan cara memperjuangkan Islam ini dia termasuk kepada apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah dengan perpecahan 73 golongan. Beliau mengatakan bahwa kelompok-kelompok yang ada secara keseluruhan jauh dekatnya penyimpangan dia dari syariat dan kesesatannya besar tidaknya bergantung kepada jauh dekatnya dia kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Tetapi mereka disatukan kepada adanya hizbiyah atau tahazzub, pengelompokan bukan berdasarkan satu pemahaman tetapi semata pengelompokan fisik yang berbeda-beda keyakinan yang tidak didasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, dan ini tidak diinginkan oleh syariat. Oleh karena itu semakin jauh suatu jamaah dari Al-Quran dan Sunnah, maka dia akan jelas mendapatkan seukuran kesesatan dan ancaman dari apa yang disebutkan oleh Rasulullah dari hadis ini, maka dia akan mendapatkannya. Kemudian beliau menyebutkan bahwasanya ulama salaf dan juga Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW, para sahabat dan generasi sesudahnya, mereka barak berlepas diri dari hizbiyah itu sendiri. Artinya semata pengelompokan secara fisik, walaupun orang itu misalnya satu sama lain berbeda akidah dan manhajnya yang menyelisihi Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengingatkan bahwa peringatan Rasulullah SAW seperti di hadis ketika beliau ceramah tadi, ketika orang Ansar dan Muhajirin ketika beliau mengingkari mereka, apakah dengan seruan jahiliyah kalian itu menyerukan hati manusia kepadanya. Sa'il yaqul udhkur lana ta'rif الدار دار الإسلام دار الكفر وما الفرق بين دار الإسلام ودار الكفر. Di sini ada pertanyaan, apa definisi negara Islam dan negara kafir, dan apa yang menjadi pembeda antara negara Islam dan negara kafir, yani al-fawariq baina. الكلام طويل وله جنون, وقد ذكر الإسماعيلي في معتقده ومعتقده مطبوع معتقد الإسماعيلي أن الدار التي يغلب عليها شعائر الإسلام ويحكم فيها الإسلام فهي دار الإسلام. وذكر الشوكاني في كتابه سيد الجرار أن الديار قد تختلط فتكون دار إسلام من وجه وليس دار إسلام من وجه. والكلام يطول, ومن أراد التفصيل والتحقيق فلينظر سيد الجرار ففي الكلام جيد. Tadi ada pertanyaan, bagaimana definisi negara Islam dan negara kafir, apa yang menjadi perbedaan antara negara Islam dan negara kafir. Dia mengatakan, membahas tentang perbedaan ini sangat panjang dan tidak mungkin dalam waktu yang ringkas ini. Tetapi saya sebutkan apa yang ditulis oleh Imam oleh Al-Ismaili dan juga Imam Asy-Syafi'i dalam kitab As-Sayr al-Jarrar. Al-Ismaili mengatakan bahwa kalau suatu negeri itu tampak pada syiar yang zahir padanya, syiar-syiar Islam, maka dikatakan dia negara Islam, negara Muslim atau negara Islam. Kemudian kalau dia sebaliknya, maka dihukumi seperti sebaliknya. Kemudian Imam Ash-Shawkani rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau As-Sayr al-Jarrar menyebutkan bahwa mungkin terjadi pada suatu negeri dia dikatakan negeri Islam.